Tutupan oplos. Tepuk tangan buat Saskia Gotik. Saskia Gotik, keren banget ya penampilannya. Sudah membuka YKS pada malam hari ini dengan luar biasa. Yang lebih keren itu penonton di depan penuh banget. Wow. Banyak ini, itikers, apa fansnya Saskia? Itikers.